Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. حاضرين وحاضرات رحمكم الله تليات حديث يوم نمر 38 حديث 38 keutamaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan nafilah. Amalan-amalan nafilah. Nafilah ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai amalan-amalan tambahan. Tidak wajib hukumnya. Seperti yang sunnah lah. Oke. Okay? Contohnya salat tahajud tidak wajib hukumnya, ya tidak wajib hukumnya. Maka yang disebut hal tersebut disebut dengan apa? Amalan-amalan yang disunnahkan, sunnah atau mustahab atau nafilah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah padanya sebagai tambahan bagimu. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan itu, dengan tahajud tersebut, Allah akan memberikan kepadamu posisi yang terpuji, maqam yang terpuji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbahkan perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata. Bukan termasuk ayat, tidak bisa digunakan untuk beribadah, tidak bisa digunakan untuk baca salat, kalaupun ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Barang siapa yang memusuhi seorang waliku, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan baginya. Sesungguh-sungguh aku telah mengi'lankan, mengumumkan perang baginya. Ini bagi orang yang memusuhi waliku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, ahabba ilayya, dengan cara yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Yani cara paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya adalah apa? Dengan melaksanakan apa yang difardukan, diwajibkan atasnya. Itu pertamanya. Itu adalah hal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan apa? Dengan mengamalkan yang wajib, sempurnakan yang wajib, ya, yang diwajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kemudian setelah dia mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib itu, terus dia senantiasa berusaha untuk dekat kepadaku dengan nawafil. Itu tadi hal-hal, amalan-amalan yang sifatnya tambahan di luar yang wajib. Ya, sudah dia mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib, kemudian dia bertahan juga untuk tetap dekat kepadaku dengan ditambahkan amalan-amalan yang tadi, nafilah, tambahan-tambahan tadi, hatta uhibbah, sehingga akhirnya aku pun mencintainya. Ya, yani setelah nih hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyempurnakan yang wajib, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah juga atasnya dengan nafilah-nafilah, ya kan? Akhirnya di situ menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, mencintai nih hamba. Fa idza ahbabtu, dan apabila aku mencintainya, yakni apabila aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, ya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Terus dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya, akhirnya jadilah seolah-olah seluruh kegiatannya, apa yang dilakukannya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang dicintainya. Jadilah Allah matanya yang dengan itu dia melihat, jadilah Allah telinga pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, jadilah Allah tangannya yang dengan itu dia bertindak, melakukan tindakan-tindakan dengan tangannya, dan jadilah Allah Subhanahu wa taala kakinya yang dengan itu dia berjalan. Wala in sa'alani, dan kemudian apabila hamba tersebut meminta kepadaku, la'utiyannah, sungguh aku pasti akan memberikan kepadanya, yakni mengabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannah, dan pasti aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi 'an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'ata. Dan tidaklah aku ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan sebagaimana aku ragu daripada seorang mukmin yang membenci mati, yang membenci maut, dan aku tidak suka menyakitinya, dan aku tidak suka menyakitinya. Maksudnya apa? Di mana aku benar-benar tidak mau menyakiti seorang mukmin sehingga akhirnya begitu ragu, sehingga akhirnya aku pun tidak tega ketika harus mencabut nyawa seorang mukmin yang masih belum mau mati. Maknanya itu, tidaklah aku pernah ragu dari sesuatu sebagaimana ragunya aku dari seorang mukmin. Maksudnya apa? Tidak tega, tidaklah aku tega menghadapi seorang mukmin yang yakrah al-maut, takut mati, okay? Aku tidak tega mencabut nyawanya. Itu hal yang paling aku tidak tega. Tidak ada hal lain yang aku lebih tidak tega daripada itu. Yaitu apa? Ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak mau meninggal. Ya, bukan tidak mau, yang membenci meninggal. Hadis tersebut memiliki maknanya tidak sebagaimana yang kita lihat secara zahir maknanya seperti apa. Coba kita lihat penjelasan yang diberikan oleh ulama. Hadis ini panjang menjelaskan betapa Allah subhanahu wa ta'ala cara inti untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dengan mengamalkan yang wajib, ya. Kemudian betapa amalan-amalan yang sunnah adalah setelah yang wajib, tentunya amalan yang sunnah setelah menyempurnakan yang wajib adalah sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, mencintai hamba-hambanya, gitu. Kemudian juga di sini ada kabar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hub, mencintai. Allah mencintai. Dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ahlu sunnah menerima sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak memalingkan maknanya menjadi makna lain. Tidak, kita menerimanya sebagaimana yang disampaikan. Namun ketika ditanya bagaimana cintanya Allah, maka tidaklah kita katakan sebagaimana cintanya manusia. Tidak. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bagaimana cintanya Allah? Wallahu a'lam bissawab. Itu yang gaib. Sama seperti memahami tangannya Allah. Kita meyakini Allah punya tangan karena Allah sendiri yang memfirmankannya di dalam Al-Qur'an. Waqalat al-yahudu apa yadullahi maghlulah, dan kaum Yahudi berkata bahwa tangan Allah ini terikat. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tangan kafir. Ya, Allah sendiri yang berkata Allah punya tangan, maka kita menerimanya sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mencoba menawarnya dengan akal kita yang lemah, memalingkan maknanya dari tangan menjadi kekuasaan misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan sebagian besar Asy'ariyah, ya, di mana mereka mengatakan tidak pantas bahwasanya sang pencipta memiliki tangan, yang punya tangan ini makhluk khaliq yang tidak pantas, katanya gitu. Akhirnya memalingkanlah mereka makna tangan dipalingkan. Dari tangan menjadi kekuasaan. Adapun kita mengatakan kalau memang maknanya adalah kekuasaan sebagaimana yang mereka katakan, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya duluan. Telah menjelaskan hal tersebut duluan. Mereka adalah manusia-manusia yang paling paham bahasa Arab, Rasul dan para sahabat. Pastilah mereka mengatakan duluan bahwa makna tangan di sini adalah kekuasaan. Namun ternyata tidak. Mereka menerima sebagaimana zahir bahasanya. Apabila mereka pun memalingkan maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok, maka pasti kita telah membaca atau mendapatkan asar dari mereka di mana mereka memalingkan makna tangan menjadi kekuasaan dan lain-lain. Selalu begitu menyikapi asma wa sifat. Di sini, di dalam hadis ini terbukti di mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hubb, dan hub tersebut dapat dicapai oleh seorang hamba. Yang pertama dengan menyempurnakan kewajibannya, kemudian ditambah juga dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Dalam hadis ini juga jelas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mencintai seorang hamba, maka Allah menjadi matanya yang dengan itu dia melihat, jadi telinganya yang dengan itu dia mendengar, ya, dan lain-lain. Oke, kita coba lihat penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Yang disebut wali di dalam hadis ini adalah Allahu waliyyul ladzina amanu, sebagaimana firman Allah Di surat Al-Baqarah, Allah adalah wali, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menyakiti seorang yang beriman, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya sebagai seseorang yang memerangi Allah sendiri, yakni menyakiti seorang mukmin sama dengan kau menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bentuk kesetiaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Berarti menyakiti orang-orang yang beriman kepadaku, menyakiti para pengikutku, maka kau sungguh telah mengumumkan peperangan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahzaril insan minat ta'arud li kulli muslim. Maka dari hadis ini, hati-hatilah bagi setiap orang dari apa? Menyakiti seorang muslim, daripada menyakiti seorang muslim. Karena bukan hanya muslim tersebut yang kau sakiti, namun Allah pun subhanahu wa ta'ala mengumumkan peperangannya kepadamu dikarenakan kau menyakiti seorang muslim, waliyatu billah. Ya, ini dari situ banyak diajarkan adab-adab di dalam Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari, agar jangan sampai seseorang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, disadari ataupun tidak disadari. Detail betul-betul hal tersebut diajarkan di dalam Islam, sehingga dikatakan kalau ada tiga orang di antara kalian, janganlah yang dua saling berbisik tanpa yang satu. Iya kan? Kalau ada tiga orang di antara kalian, maka janganlah yang dua saling berbisik tanpa yang satu orang. Itu haram, nggak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan akan menyakiti perasaan yang satu dan mendatangkan buruk sangka kepada yang si satu ini. Nggak boleh. Ya, itu patokannya bukan hanya tiga. Kalau misalnya ada empat, kemudian pada bisik-bisik, sisanya enggak juga, jangan. Begitupun ada lima, ada enam, ada tujuh. Ketika hanya berkomplot masing-masing dan kemudian menimbulkan perasaan tidak enak bagi yang tidak diajakin ngomong, tidak diajakin berkomplot, maka hal tersebut diharamkan di dalam Islam. Hal-hal demikian dikarenakan apa? Menyakiti seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan kita mengibarkan bendera perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya, waliyadzubillah. Kezaliman yang disengaja ataupun yang tidak disengaja di kehidupan sehari-hari, di rumah, dalam bertetangga, dalam lingkungan kerja dan lain-lain, selalu pertimbangkanlah, adakah orang yang tersinggung dari apa yang aku lakukan? Adakah orang yang tersinggung dari apa yang aku lakukan? Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, maka kita lebih selamat gitu, dari menyakiti orang lain. Dan kemudian adalah seorang muslim yang baik, yang imannya baik, imannya sempurna, adalah seseorang yang di mana dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Iya kan? Ma yuhibbu li nafsi apa yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman atau belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Yani apakah aku mau kalau aku tersinggung, aku mau kalau aku tersakiti? Tidak. Begitupun aku tidak mau saudaraku tersakiti, tidak mau aku saudaraku tersinggung. Maka dari situ kita menjaga sikap kita, karena kita gak mau saudara kita tersinggung, tersakiti, sebagaimana kita tidak mau tersinggung dan tersakiti. Itulah seorang mukmin. Ya. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwasanya Allah SWT, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku. Ya. Walinya Allah subhanahu wa ta'ala, waliullah, waliullah. Semalam ada pertanyaan, Ustaz, Kenapa orang-orang Salafi atau orang-orang Wahabi dengan bahasa mereka, atau orang-orang jenggot, atau orang-orang yang cingkrang-cingkrang katanya, memusuhi wali-wali Allah, padahal benar mereka adalah wali-wali Allah yang terbukti seringkali keajaiban-keajaiban di tangan mereka. Ya kan? Katanya kalau misalnya disembur sama dia, bawaannya sembuh aja udah. Kalau orang sakit, terus katanya ada tembok apa tebel kayak gimana, kalau disabet sama sorbannya dia jebol, kayak begitu. Terus katanya benar, dia mah kalau Jumatan gak pernah di rumah, dia mah di Mekah. Gak ada di masjid dekat rumahnya, dia mah di Mekah itu. Orang kata ada orang dari Mekah ketemu dia di sana katanya. Itu kan waliullah, bisa nembus tembok. Nah, kenapa orang-orang Salafi Wahabi memusuhi mereka dan tidak mempercayai, padahal benar terjadi itu. Itu bukan bohong. Ya, khara'it, yani keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban benar-benar terjadi atas mereka. Maka kami jawab, satu, agama kita agama sam'i, tasam'i, yani yang datang kepada kita melalui tariq, melalui jalan sima', pendengaran. Maka dari situ sumber agama kita itu ada di mana? Haddatsana fulan, ya. Telah berkata kepada kami, telah berkata kepada kami, telah berkata kepada kami, sampai pembawa kabar. Ini kan periwayatan. Iya kan? Kita punya senjata ampuh yang tidak dimiliki kaum terdahulu, yaitu mustalah hadis, ilmu asar ini. Telah berkata kepada kami siapa? Telah berkata kepada kami siapa? Telah berkata kepada kami siapa? Oke, fulan ketemu enggak sama fulan? Benar enggak berguru sama dia? Oke. Kemudian fulan gimana? Orangnya sipoh enggak, bobot enggak, andal enggak? Begitu juga dia. Diteliti satu-satu. Dengan ilmu tersebut, seseorang dapat bisa memisahkan yang mana kabar yang hak, yang mana kabar yang batil. Maksudnya yang mana berita yang memang benar, yang mana berita yang hanya dusta. Maka dari situ ilmu sanad itu, ilmu asar, mustalah hadis, itu Abdullah ibn al-Mubarak bilang, al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa masyaa. Ilmu sanad tersebut adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena ilmu tersebut, niscaya sesiapa saja bisa berkata sekehendak hati dia. Bebas. Semuanya ngomong tentang agama. Gak bisa begitu. Gak bisa semua orang ngomong tentang agama. Kita akan katakan, kalau kau mau bicara tentang A di dalam agama, maka kita akan katakan mana sanadnya. Gitu kan? Mana dalilnya? Begitu kan? Sehingga terpisahkanlah yang hak dan yang batil, terpisahkanlah racun dari madu dengan ilmu itu. Kalau ilmu itu ada di kaum-kaum terdahulu, niscaya agama mereka awet, enggak bakalan hancur. Hancurnya agama-agama terdahulu ini karena apa? Mereka tidak menjaga kemurnian apa yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka, ya kan? Enggak ada yang menjaga kemurniannya. Kenapa? Pokoknya kabar yang diterima dari orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, kita begitu aja udah. Enggak ada penelitian benar atau tidak kabar tersebut. Betul enggak dari rasul atau hanya dari gitu kan? Hancur agama. Nah, agama kita punya ilmu itu, ilmu sanad, ilmu asar, yang dengan itu kita menjaga kemurnian agama kita. Oke? Okay? Yang pertama ini yang kita tegaskan. Adapun yang kita dengar tentang kabar keajaiban-keajaiban, kesaktian-kesaktian para wali-wali tersebut, itu kan hanya berdasarkan katanya. Kaum apa kita nih yang menyandarkan keyakinannya hanya berdasarkan katanya? Nah, adanya dulu begini. Katanya dia tapak di pinggir kali. Ya enggak? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai berumut, jenggotnya panjang, sakit. Dinamailah wali tersebut Sunan Kalijogo, karena dia yang menjagain kali. Pengen punya satpam kayak gitu, dia suruh jagain rumah. Berpuluh-puluh tahun enggak bergerak, sampai lumut bertumbuhan. Waliullah, katanya begitu. Katanya kan, kabarnya dari mana? Hanya dari babat tanah Jawa yang diriwayatkan tanpa kola-kola. Iya kan? Itu satu. Enggak bisa kita percaya kabar yang berdasarkan katanya. Maka lebih aman untuk tidak dipercayai. Sudah. Dasar dari sebuah kabar adalah jangan diterima. Kecuali datangnya kekuatan bahwa dasar kabar tersebut benar. Al-aslu dalam menerima kabar, tutup kuping. Al-aslu dalam menerima kabar yang berkaitan dengan agama kita, tutup kuping. Itu hukum asalnya. Kecuali adanya penguat-penguat bahwa hal tersebut memang datang dari agama kita, baru buka kuping. Ketika tidak ada penguat, maka tutup kuping. Sama seperti kabar-kabar yang kita dapat gini, dongeng. Apakah harus kita percaya? Bahwa itu bagian dari agama, bahwa itu benar terjadi adanya demikian. Apakah harus kita percaya bahwa maling kundang itu dulu pernah ada? Apakah juga kita harus percaya bahwa dulu tangkuban perahu itu perahu yang begitu sebelum terbalik? Ya, ini kalam yang dijadikan oleh kaum-kaum sebelum kita. Kenapa kita harus percaya? Kita gak sebodoh itu. Iya kan? Itu dari sisi penyampaian khabar. Ketiga, dari sisi kabar yang dibawa pun kita kritisi. Jadi tadi sanadnya, matannya kita kritisi, yakni kabarnya sendiri kita kritisi. Katakanlah benar hal tersebut terjadi. Apakah kemudian kita benarkan di syariat Islam hal demikian? Tidak. Kenapa? Itu bertentangan dengan banyaknya kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan syariat yang ada. Contoh, apabila memang benar, kalau memang benar ada, katakanlah benar ada seseorang bertapa dalam rangka taubat kepada Allah di kali, disuruh sama seorang sakti duduk di situ, tapa di pinggir kali bertahun-tahun. Berarti dia enggak sholat. Berarti dia enggak puasa dong. Dia mulu sampai belum berpuluh-puluh tahun. Bukan dia jadinya dosa atasnya? Karena yang wajib sholat. Iya. Iya. Kemudian kesaktian-kesaktian yang ada dari kekebalan dan lain-lain, bisa terbuang, bisa ini, bisa itu. Kita gak bisa menerima hal tersebut. Karena kenapa? Selalu saja, kalau ya hal tersebut memang benar datang dari Allah, maka manusia yang paling utama diberikan keutamaan demikian oleh Allah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia adalah orang yang patah rahangnya, giginya patah ketika Uhud, gak kembang. Robek tulang punggungnya, gak kembang. Jidatnya nancep panah, ada tertinggal anak panah. Enggak apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang benar dari Allah, kita sepakati dari Allah. Kalau ada yang lebih sakti dari Rasul, maka yakinilah itu dari syaitan. Kalaupun dia menggunakan gamis-gamis dan jubah-jubah seolah-olah jubah malaikat. Ya? Itu tidak menerima kabar tersebut dikarenakan hal-hal demikian. Kedua, katakanlah benar terjadi kelihatan. Terbukti di depan mata keajaiban-keajaiban yang terjadi dari mereka. Oke. Betapa misalnya seseorang sembuh ketika minum air yang udah dibaca-bacain amedie. Oh, kalau udah dia mau baca-bacain tokcer katanya. Manjur. Iya kan? Atau betapa seseorang terkutuk dan sial karena menghinanya dan lain-lain. Apakah itu bukti berarti bahwa dia adalah benar? Itu loh. Ya enggak demikian. Karena bisa jadi itu bukan dari Allah, itu dari syaitan, untuk membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tergelincir, tertipu, terperdaya. Bukti hal tersebut terjadi, yakni hak sesuatu terjadi benar adanya sukses, itu gak bisa menjadi dalil pembenar, pembenaran sebuah tindakan, okay? Sebuah hal yang terjadi sukses, benar, itu gak bisa menjadi dalil pembenaran sebuah tindakan. Contoh, sebagaimana yang disampaikan Syekh Al-Albani rahimahullah di awal-awal pernah kita katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Di sini rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Apa rahasia persamaannya di sini? Padahal ujung-ujungnya Allah bedakan hukumnya. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Persamaannya di mana kalau ujungnya dibedakan hukumnya? Maka mereka berkata, persamaan antara jual beli dan riba adalah sama-sama mendatangkan keuntungan. Sama-sama mendatangkan keuntungan. Baik. Betul, riba mendatangkan keuntungan, betul. Sebagaimana jual beli juga mendatangkan keuntungan kan. Cuman apakah benar memang adanya keuntungan kita bisa dapat dari riba? Berarti sebuah dalil bahwa riba ini jadi halal. Ini tuh buktinya aku untung. Berarti halal dong. Karena apa? Karena memang terjadi dan dapat keuntungan. Ya. Begitupun hal-hal yang sifatnya mistis-mistis demikian. Ini tuh buktinya dia sembuh sama dia. Apakah kesembuhannya berarti bukti ini benar disyariatkan? Saya paham ya? Ada dua cara dalam mengobati. Dengan cara mistis-mistis demikian didatangkan kepada orang-orang yang dikatakan orang pintar dan lain-lain. Ada dengan cara rukyah yang syar'iyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan baca-bacaan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya bisa jadi menyembuhkan. Ya kan? Cuman yang satu disyariatkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani rasuli, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang satu tidak disyariatkan, kalaupun juga bisa menyembuhkan. Karena awam seringkali terperdaya ketika memang terbukti di depan mata. Wah, benar, udah itu mau percaya enggak percaya, orang kelihatan sih. Ya. Kalau awam kan begitu kan. Waliyadu billah. Nah, waliyullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan akidah dan kemurnian sunnah padanya. Waliullah bukanlah orang-orang yang dikatakan dan didongengkan sebagai wali dari zaman ke zaman, sementara apa yang dilakukannya, apa yang diriwayatkan tentangnya sungguh jauh dari apa yang disyariatkan Allah dan disunnahkan Rasulnya. Tidak, itu bukan waliullah. Waliullah adalah manusia sebagaimana manusia-manusia lain, dengan keilmuan ya, dan dengan amalan yang sesuai dengan syariat. Itulah waliullah. Semoga kita termasuk para orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai walinya, dikarenakan kita mempertahankan apa yang ada pada diri kita dan keluarga dari syariat-syariat dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masihlah seorang hambaku, yakni dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku wajibkan atasnya, sehingga akhirnya apa namanya? Sehingga akhirnya dia tambahkan juga dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatannya tersebut. Maka di sini maknanya adalah di mana aku akan membenarkan segala hal yang didengarnya, yakni diarahkan, aku akan mengarahkan pendengarannya kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang hak, aku akan menjauhkan pendengarannya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak agamanya, merusak dunianya. Begitu pun penglihatannya, apabila aku memang mencintai seorang hamba, maka aku akan arahkan pandangannya kepada hal-hal yang hak, kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku palingkan pandangannya dari hal-hal yang dimurkai olehku. Begitu maknanya aku menjadi pendengarannya, aku menjadi matanya, begitupun tangannya dan kakinya. Tangannya pun kami arahkan kekuatan tangannya kepada hal-hal yang kami cintai dan kami ridhai, dan kami jauhkan dari maksiat-maksiat terhadap kami yang sebagaimana dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kami juga jauhkan, kami arahkan kakinya kepada tempat-tempat yang kami ridhai dan kami cintai. Kami jauhkan dari tempat-tempat yang kami murkai. Demikian, ya. Kemudian Allah pun menjamin, dan dia kalau dia memang meminta kepadaku, pasti aku berikan. Kalau dia berdoa kepadaku, aku berikan, aku jawab, aku kabulkan, ya. Atau dia apabila meminta perlindungan kepadaku, maka pastilah aku berikan perlindungan. Dikarenakan apa? Dikarenakan seseorang dia berhasil meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berangkat dari cinta tersebut, akhirnya sang kekasih sendiri yang akan berjuang kepada kita. Dikatakan apa? Kita bisa mengambil hati sang kekasih. Ini diantara sesama manusia, diantara istri kepada suami, atau diantara murid kepada syekhnya, kata Syekh Abu Ishaq gitu. Seorang murid yang baik itu sebagaimana seorang istri yang zakiyah, istri yang cerdas. Istri yang cerdas itu bagaimana? Pertama dia masuk rumah suaminya, dia kanci, dia cari mafatihu zaujiha, dia cari kuncian-kuncian suaminya. Di mana titik-titik ribonya? Di mana titik-titik murkanya? Mana hal-hal yang dia sukai? Mana hal-hal yang dia tidak sukai? Dia cari. Oke? Okay? Setelah dapat, dia bertahan pada hal-hal yang itu terus. Apabila memang dia dapat kuncian-kuncian suaminya tersebut, maka otomatis si suami sendiri yang akan mencintai ni istri. Kalau ni suami sudah mencintai istri, maka dia akan menghambakan dirinya di hadapan cintanya terhadap istrinya. Enggak usah lagi dia minta apa yang dia minta, maka suaminya akan menghujaninya dengan pemberian apabila emang ada. Ya, kalau enggak ada mau dikata apa? Ngerti enggak? Jadi cara menaklukkan suami sebenarnya ini kuncian buat istri. Cara menaklukkan suami, suami yang benar ya, suami yang rujulah, suami yang memiliki sifat gentle, sifat lelaki di dirinya. Ini yang dibilang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, para lelaki ini lebih berkuasa, lebih dominan atas wanita. Ini maksudnya lelaki yang memiliki kualitas diri pada dirinya, bukan kebanyakan lelaki. Oh, bukan sembarang lelaki. Kebanyakan lelaki adalah seburuk-buruknya lelaki. Wa syarrur rijali man tu'adzibuhul mar'ah. Seburuk-buruknya lelaki adalah yang dididik dan diatur oleh wanita. Ya. Papa pulang udah malam. Iya. Adapun lelaki yang memang memiliki sifat lelaki, ketika dia coba diatur oleh istrinya, coba diperintah oleh istrinya, maka justru dia akan berontak, gak bakalan kena. Lelaki benar diatur gak bakalan kena, yang ada dia malah berontak. Lelaki benar ya, diatur, dipaksa, yang ada ngelawan dia. Nah yang kayak gini taklukannya gimana? Diemin. Layani saja ketika ada, layani sepuas-puasnya, layani selayan-layannya. Jangan pernah kau bantah perkataannya. Jangan lelaki kayak gini. Kalau di luar dia gak pulang-pulang, jangan suruh pulang. Cukup katakan, nih pesan nih buat istri-istri ini. Cukup katakan, hati-hati di luar, jangan lupa makan. Lelaki yang begini digituin sama istri, malah kepikiran sendiri. Aduh, bini gue sendiri di rumah kubur-kubur. Tuh, beda cerita kalau disuruh pulang, gak bakalan mau dia. Ini lelaki bener ya, bukan lelaki yang bangsa-bangsa. Awas deh, jam 11 lewat udah tidur di sama keset di luar kiri. Bukan yang begitu tuh. Bininya juga serem bawaannya. Nah kalau si wanita bisa mengambil kuncian lelaki ini, gak usahlah dia minta-minta lagi, meminta-meminta sama suaminya yang menghujani dengan pemberian dan dengan cinta. Kenapa? Dia udah bisa benar-benar ngambil hati lelakinya. Akhirnya lelaki mencintainya. Seseorang akan menjadi hamba kepada apa yang dia cintai. Tapi akhirnya menang, ini wanita menguasai lelaki secara tidak langsung. Kekuatan wanita itu ada pada kelemah lembutannya. Justru semakin kritis, semakin keras nih wanita, semakin dia tidak bisa menguasai lelakinya. Percaya, itulah mengapa Cleopatra menaklukkan kaisar-kaisar dunia. Bukan karena kecantikannya, Cleopatra jelek, percaya. Pernah ke Mesir gak itu? Yang cantik mah Sarah no. Tapi tetap Sarah gak bisa menguasai Ibrahim. Yang menguasai siapa? Hajar yang rada hitam. Padahal manusia paling cantik Sarah. Tetap aja Hajar kan yang bisa. Iya kan? Kenapa? Bisa ngambil hati. Kalau cuma fisik mah gak lama di mata pria. Fisik gak lama di mata pria. Coba sayur asem, makan coba sayur asem saban hari. Kalau mau jelek, pengen semur kadang-kadang. Iya kan? Ketika telah dicapai cintanya, maka dapat dikuasainya. Begitupun murid kepada syekh, kata Syekh Abu Isa. Seringkali kita dapatkan kekerasan-kekerasan yang ada pada syekh. Ya Allah, jahat beneran, udah jauh-jauh datang gak dikasih. Ya kan? Al-A'mash, cerita Al-A'mash tahu, gurunya Fudail Ibn Iyad, begitu galaknya dia. Kalau lagi nyeritain, nyampein hadis, ada yang bersuara dikit aja, dia tinggal udah. Buntung aja tuh hadisnya. Dia gak suka ada orang ngobrol di dekat dia, atau orang duduk mentel dekat dia, itu dia gak suka. Akhirnya tolablah para penuntut ilmu yang berada di dekatnya sering bersama, tahu kebiasaan dia. Kalau dia mau ngasih hadis, awas ya, hati-hati nih, jangan ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong sekali aja dia pergi, akhirnya putus hadis kita semua. Jadi madarat semua nih akhirnya. Iya, pada sepakat tuh, pada kompakan. Datanglah satu hari orang dari jauh, pengen ikutan ngambil hadis. Dia cari tempat kosong gak ada, orang pada ngejar sama Anas. Tapi ada tempat kosong di samping Amash, di samping Imam Al-Amash. Ada tempat lah. Dia ke situ deh, duduk di sampingnya. Sahasat bihi, yani Amash merasa ada yang duduk di sana. Amash ni buta. Buta. Akhirnya kan ada yang duduk di sampingnya. Dia bilang, haddatana fulan. Haddatana fulan. Haddatana fulan. Diludahin kali-kali. Orang mungkin tidak akan menyalahkan dia. Dia buta. Yang ada dia kenapa duduk di situ? Dia nggak mau pokoknya. Jadi nggak ada cerita guru ngikutin selera murid, nggak ada cerita murid ngikutin selera guru. Tapi sekarang kan yang ada ustaz ngikutin pesenan, iya nggak? Yang penting rating tinggi. Emang setan, emang tinggi. Iya nggak? Nggak ada cerita dulu begitu. Ah mas, orang kejar dia dari penjuru dunia nyari hadis, dia pegel. Dulu dikit-dikit ditanya, dikit-dikit ditanya. Pegel, galak kan? Di biara anjing galak di rumah. Anjing galak di rumah. Jadi saban ada yang deketin, gow gow pergi lari. Tak jadi ngetok. Ini kan? Bisa lah dia tidur dengan tenang. Akhirnya satu hari pada mendik-indik nih, rame-rame mencari hadis. Mana tu anjing? Tak ada. Deket-deket lagi. Mana tu anjing? Tak ada. deket-deket lagi, tidak ada beneran ya anjing di dalam rumah kali itu rumahnya. Ketok, bismillah, tok, assalamualaikum, pas dibuka pintu pada siap-siap lari. Ya ternyata bukan anjing yang buka, Imam Anas. Anas pas mendengar suara mereka, kemudian dia menangis terseduh-seduh Anas, kenceng. Disamperinlah sama para penuntut ilmu ini, ya Imam Nabik, wahai Imam, kenapa kau? Terus katanya Anas, mata alladhi kana ya'mur bima'ruf wa yanha 'an munkar, yang biasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar telah mati. Yang itu anjing. Yang dimana biasa mereka menghalau para penuntut ilmu, dan itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar katanya. Sudahlah. Ya kan? Jadi gimana cara, ada satu orang datang ke lagi daurah dulu. Dia cerita, wah aku datang dari jauh ya. Sampai rumahnya nih, sampai rumah satu ustaz, ini ustaz Fadil Mubtadi'in, yani para pembuka-pembuka dakwah awal, hafizahumullah wa ra'ahumullah wa zadahumullah wa ilman wa amalan wa barakatan wa rahmatan. Kita doakan segala kebaikan. Ada anak muda juga di daurah waktu itu. Ceritakan tentang satu ustaz ini yang pembuka dakwah dan wah aku datang dari Jawa rumahnya. Ke rumahnya ini habis lohor. Arab habis lohor jangan ente ketok pintunya. Dia pengen tidur itu udah jangan diganggu deh. Kalau Arab ya, udah qailulah itu wajib. Qailulah tidur siang itu wajib. Makanya kalau pangkalan, ke pangkalan-pangkalan Arab habis lohor, Arabnya enggak ada, yang ada yang jaga. Orangnya enggak bakalan ada. Ini diketok di sini. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada perlu ini ntar besok. Karena datangnya dari Ustaz, saya dari Jawa ini besok saya mau tidur siang. Dibutuhin dari Jawa nih ke Jawa Barat ngejar dia doang. Begitu tutup pintu. Emang begitu. Saatnya sabar menuntut ilmu. Karena Allah pengen tahu mana penuntut ilmu yang semangat, mana yang pelatat-pelatat yang merasa ah dia mana Ustaz begini nih gak demen gue. Ustaz ini Ustaz gak rugi ya, dia gak demen sama dia. Ini Ustaz gak rugi. Al-Imam Al-Sayrafi Al-Hanafi waktu itu mendengar dari Daruqutni, ini Sunan Daruqutni. Sayrafi ini Hanafi marganya. Madhabnya. Satu hari Daruqutni mengkritisi Abu Hanifah, yani Abu Hanifah urusan hadis ditolak riwayatnya, enggak beres. Fikih imam, ya khair, fikih imam. Abu Hanifah tapi hadis ditolak udah, enggak ada apa-apanya. Oke? Okay? Berantakan hafalannya dan lain-lain. Imam Hanafi enggak terima, Imam Hanafi dihantam, dikritisi sama Daruqutni. Akhirnya udah, aku enggak mau lagi majelis apa hadir majelis sima hadisnya Daruqutni. Marah dia. Kemudian ketika Daruqutni meninggal, kemudian terjadilah apa yang terjadi dan orang bagaimana orang memelihara Sunan Daruqutni ini. Oke, melestarikan Sunan Daruqutni yang diriwayatkan di masa hidupnya. Dia pernyataannya salah satunya. Ya, betapa menyesalnya aku melewati majelis tahdisnya Daruqutni. Ma darra Daruqutni annani lam asma' lahu majlisan. Padahal ruginya dia apa kalaupun aku tidak datang menghadiri majlisnya. Aku yang rugi kelewatan sanad yang orang-orang pada dapat dari Daruqutni, aku enggak padahal hidup sezaman sekota. Itu yang rugi siapa? Ustaz enggak rugi. Ustaz enggak rugi. Sabar, emang saatnya sabar. Nah, si murid kalau bisa ngambil hati ustaznya, sebagaimana istri tadi mengambil hati suaminya, cari konsien suaminya, maka mungkin pada satu titik enggak usahlah lagi nih murid meminta ilmu. Ini ustaznya yang akan menghujani dia dengan ilmu tanpa diminta. Karena emang bisa mengambil hati, mengambil hatinya dengan adabnya dan lain-lain. Ustaz barakallahu fi, mau tanya gini. Ustaz bagaimana hukum ini? Semoga ridha Allah atasmu dan keluargamu. Atau lihat si ustaz ini lantuk. Kalau dia bisa ngambil hati ustaznya, kata Syekh Abu Isa, maka dia sendiri yang akan hujan ni ni murid dengan ilmu. Ya. Sama seperti seorang hamba ketika dia dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Terapkan ini. Dia dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selalulah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan cintanya kepadanya dengan bentuk apa? Penjagaannya, rahmatnya yang tiada putusnya pada kita. Ketika kita berhasil meraih cintanya, dijaganya mata kita dari maksiat-maksiat. Allah gak mau kita ada catatan maksiat sehingga Allah harus mengadatnya. Dijaganya pendengaran kita dari maksiat, Allah gak mau kita mendengar sesuatu yang tidak harusnya kita dengar sehingga jadi dosa atas kita sehingga harus kita mendapat hukuman darinya. Dijaganya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan berhasil meraih cintanya. Itu hadis yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lihat lagi hadis yang lain. Penyampaian materi kita cukupkan dulu sekian. Ya. Terlihat pertanyaan yang masuk. Selain meminta kepada Allah agar bukakan bagi kita pintu di ilmuannya. Apakah benar Syiah bukan Islam? Ya. Yang Rafidhah, Syiah yang golongan Rafidhah, ya. Adapun Zaidiyah masih Islam lah kita. Adapun Rafidhah sebagaimana yang banyak tersebar sekarang ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian berkata mau awamnya, mau pentolan-pentolannya itu kafir, non muslim. Tapi sebagian berkata pentolan-pentolannya aja yang non muslim, yang awamnya enggak tahu hitungannya, jadi masih muslim deh. Begitu. Ya. Yang berkata bahwa jadi waktu daurah juga itu Syekh Musa Al-Nasr di sini Syekh Ali Al-Halabi, di situ Syekh Akram bin Muhammad Ziyadah. Yang ditanya Syekh Musa Al-Nasr, apakah Rafidhah ini masih Islam? Apakah kita mengkafirkan Rafidhah? Dia berkata, Syekh Albani bilang ulama-ulamanya atau pentolan-pentolannya kafir, adapun awamnya tidak. Adapun Syekh bin Baz bilang mau awamnya, mau pentolan-pentolannya kafir sudah. Begitu pun Syekh Utsaimin begitu, berkata demikian. Kemudian Syekh Musa berkata, wa ana amilu ila ma mala ilaihi ibn Baz, dan aku lebih condong kepada yang ibn Baz condong kepadanya, yakni aku lebih setuju kepada Ibn Baz. Kemudian Syekh Ali Al-Arabi nyeletuk sambil bercanda, wa ana amilu ila Musa, dan aku pun lebih condong kepada Musa. Sambil begitu bercanda, bercanda, yakni dia lebih setuju juga pengkafiran Syiah, ya, Rafidhahnya ya. Maksudnya enggak semua Syiah, sektenya banyak, dan ada yang Zaidiyah ini yang lebih dekat kepada Islam. Ya, lebih dekat kepada Ahlu Sunnah, namun akidahnya banyak lebih menyerap Mu'tazilah bersama khurafat-khurafat dan takhayul-takhayul yang dia dapat dari Syiah. Cuma ya begitu, kalau udah Syiah ketika ribut sama Sunni, maka berafiliasinya akan ke Syiah sudah. Ke Syiah yang gatek juga gitu. Jadi ribet nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dalam memahami agama harus berdasarkan pemahaman para sahabat? Syukur. Karena begitu multi tafsir, begitu multi tafsir, ujung-ujungnya kita akan bertanya pemahaman siapa yang benar, ya kan? Sementara yang ada pada para sahabat telah direkomendasikan kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya, diharuskan menjadi tujuan, menjadi patokan dan lain-lain. Al-Muhajirin wal-Ansar wal-Ladina taba'uhum bi-ihsan, Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Tuh, karena Allah memang menjadikan mereka sebagai patokan gitu. Kalau ditanya mengapa demikian, maka kita katakan karena Allah perintahkan demikian. Ya. Begitupun Rasulullah SAW, ya, mengatakannya, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Itu. Kemudian ketika terjadi fitnah, terjadi perpecahan ini itu, apa yang kau perintahkan? Alaikum bil amril awal, kembalilah kalian kepada perkara pertama, yakni kembalilah kepada konsep pertama yang ada pada para sahabat hindari perpecahan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak golongan dalam Islam mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apa tanda-tanda golongan Islam yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Syukran. Ya, tidaklah sebuah kelompok dinamakan kelompok kecuali pasti punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pasti. Ya. Jadi kekeliruan itu seringkali berangkat dari satu, dalilnya dhaif. Kedua, dalilnya bisa jadi sahih dari Quran, dari Sunnah sahih, tapi fahamnya yang salah, cara memahaminya yang keliru, gitu loh. Ya. Nah, jadi setiap kelompok itu pasti punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak masumiyatil firqatu firqatan, sebuah firqah tidaklah dinamakan firqah kecuali pasti karena dia punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ciri-cirinya bagaimana yang memang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Syukran. Lihat yang mana yang lebih berafiliasinya kepada Ahlu Sunnah, kepada Salafus Salih. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah yang tepat adalah sebagaimana yang difahami dan dipraktekkan oleh Salafus Salih. Lihat yang mana yang prakteknya lebih dekat kepada Salafus Salih. Ya, baik dari cara berpakaiannya, cara berpenampilannya, cara-cara bermuamalahnya, ya kan, menuntut ilmunya, kajian-kajian yang dibahasnya dan lain-lain. Assalamualaikum Ustaz. Seperti yang kita tahu, ormas Islam suka melakukan kekerasan dalam mengingkari kemaksiatan. Mohon nasihat Ustaz mengenai hal ini. Syukran. Iya. Ini sekarang seringkali itu yang terjadi, sayangnya, kayak yang kemarin terjadi ini, FPI dan lain-lain. Waliyadzubillah. Sungguh mereka meneriakkan Islam, namun Islam berlepas diri dari mereka. Allah berlepas diri dari kemungkaran yang mereka lakukan. Memberantas kemungkaran dengan kemungkaran adalah sebuah kemungkaran yang akan menjadikan kemungkaran lebih besar. Memberantas kemungkaran dengan kemungkaran adalah kemungkaran yang akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jadi harusnya apa? Memberantas kemungkaran dengan yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar juga. Ya, apakah kau menghajar laler dengan granat? Ya, ini kau mau memberantas sesuatu yang tidak kau suka namun dengan cara yang tidak proper. Syahnya itulah. Dan akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar pasti. Ya, iya, pakai granat, bukan cuma laler yang mati, rumah yang ceroboh. Ya. Jadi kalau nasihat ana, ngaji yang benar. Ngajilah. Ya, hindari pergerakan. Kemudian itu juga bentuk khuruj, bentuk pemberontakan dari pemerintah. Dikarenakan apa? Mereka bergerak di luar keabsahan pemerintah. Mereka bergerak di luar izin pemerintah dan seringkali mendahului pemerintah. Adapun di dalam mengingkari kemungkaran, hal-hal yang di luar kemampuan kita, maka yang diwajibkan atas kita hanyalah menyampaikan bahwa itu mungkar. Adapun mereka mau berubah mau tidak, maka kita tidak memiliki kuasa untuk menghantamnya, merubahnya dengan paksa dan lain-lain sebagaimana yang mereka lakukan. Tidak. Itu di luar kuasa kita. Itu di luar kuasa kita. Ya. Yang memiliki kewajiban demikian adalah hukuman pemerintah. Ya. Adapun kewajiban kita hanya menyampaikan sampai yang hak. Itu pun apabila dengan menyampaikannya maka akan terjadi madharat pada kita, maka jangan, karena menghindari madharat harus lebih diutamakan daripada mengambil masalah dengan menasehati ini itu, akhirnya kita digebukin apa ini itu. Maka ketika itu jangan, tahan. Kenapa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil mafalih, meninggalkan madharat harus lebih diutamakan daripada mengambil masalah. Itulah kaidahnya. Ini orang-orang ormas-ormas Islam ini yang bertindak. Mereka yang dicari adalah apa? Keuntungan pribadi dan kelompok. Bukan rahasia lagi di mana mereka mengambil keuntungan-keuntungan pribadi dari pergerakan mereka yang dengan itu mereka jual nama Islam. Kalau memang al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar yang membabi buta yang mereka mau lakukan, kenapa yang enggak dihantam pabrik minuman keras? Kenapa yang dihantam pedagang kecil? Kalau emang mau ngomong membabi buta, kenapa nanggung? Ayo. Hah? Ayo. Pabrik minuman keras berdiri dengan kokoh megah tak tersentuh. Majalah Populer kantornya santai. Dulu katanya mau dihantam tuh Playboy Populer. Hantam deh. Kalau emang mau membabi buta, kenapa nanggung? Kenapa yang cere-cere yang di pinggir jalan yang jual minuman keras yang dihancurin? Maksudnya mau soal jagoan kok nanggung gitu? Ini premanisme terorganisir yang menggunakan nama Islam, ya. Tadinya kita berkata semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, namun ujung-ujungnya kita katakan semoga Allah menghancurkan mereka, membersihkan negeri ini atau barisan kaum muslimin dari sampah-sampah. Ya, lumayan mengurangi kepadatan pendudukan kalau banyak yang hilang. Rik. Hah? Oh, sorry. Ya. Oke, periwayat-periwayat yang ada di hadis Bukhari apakah dari golongan Syiah? Katanya gitu. Gini, ini nanti masuk ke dalam pembahasan mustalahul hadis. Ternyata periwayat-periwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari ini banyak lebih condong kepada Syiah. Yang pertama kita ketahui dulu, Syiahnya Syiah yang mana? Syiah zaman dulu ini cuma lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, sebatas itu. Adapun Abu Bakar dan Umar enggak ada yang berani nyolek. Contohnya siapa? Al-Hakim An-Naisaburi yang bikin Mustad Drog. Terus Al-Imam As-Sun'ani yang bikin Subulus Sah. Tuh Syiahnya Syiah begitu, lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Benar-benar menyalahkan Muawiyah, sebatas itu. Syiah dulu tuh sebatas itu. Enggak ada cerita kayak Syiah sekarang. Abu Bakar, Umar, di neraka Utsman, di neraka yang lain, di neraka. Jibril salah bawa wahyu aturan ke Muhammad, aturan ke Ali, ini ke Muhammad dan lain-lain. Ini bukan itu, bukan Syiah yang ini tuh. Tasyayyu' yang disebut. Tasyayyuh dalam istilah pada zaman periwayatan berbeda dengan tasyayyuh pada istilah ini. Adapun ketika zaman periwayatan telah ditutup, mulailah Syiah tersebut semakin menggila sampai ke Batiniyah yang sampai terbawa sufi sesat sampai Manunggaling Kaulo Gusti. Tahu, Wahdatul Wujud sampai berani berkata akulah Allah, itu loh. Yang menghancurkan Ka'bah dulu itu, yang mencuri Hajar Aswad, Koromitoh tahun 12-13 Masehi, sekelompok orang yang menyerang muslimin yang sedang tawaf, dihancurkan, dibantai-bantai semua di situ. Hari Tarwiyah. Kemudian dikencingin Ka'bah sambil berkata aina al-tayr al-ababil aina al-hajarah min sijjil mana tubulung ababil mana tubatu-batu dari neraka. Begitu itu Syiah tu. Terus dia berkata ana Allahu billahi ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana akula Allah, demi Allah akula Allah dunia zubillah ha? Ana cuma menyampaikan ya. Ana Allah, demi Allah, akulah Allah, akulah yang menciptakan makhluk dan akulah yang menafikannya dan lain. Terus dicopot Hajar Aswad, dibawa pulang sama dia orang sehingga Hajar Aswad terpisah dari Ka'bah selama 21 tahun. Pernah terserang demikian rupa kaum muslimin di jantung hati pertahanannya. Pernah. Tahu gak sih? Baru dengar cerita itu sekarang kan? Hah? Titanic, tahu Titanic? Hah? Del Piero. Wala. cerita kafir tau ente. Cerita Islam bodo amat ya. Biarin aja tapi sahabat-sahabat sama malaikat ada di neraka rasain. Begini jadi Syiah dulu tuh begitu sebatas itu. Hanya mengutamakan Ali dari Utsman, adapun Abu Bakar, Umar dan akidah enggak ada urusan beda. Riwayat tetap nerima dari sahabat manapun. Sekarang kan beda kan? Menolak riwayat-riwayat yang datang dari kita secara keseluruhan dan bikin konsep sendiri, bikin agama sendiri, bikin akidah sendiri. Karena apa? Akidah fikih yang ada di kita ini diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang mereka benci, gitu kan? Beda, beda cerita itu siangnya. Kedua, nanti ada di mustalah hadis ada jurus sendiri, ada pembahasan sendiri. Bagaimana seseorang yang apabila akidahnya adalah Syiah, okay, menyampaikan sebuah hak kabar diterima atau tidak. Maka kita lihat apabila orang tersebut adil, orang tersebut sifah, orang tersebut dobit, maka diterima. Karena Syiahnya itu dulu pertimbangannya Syiahnya bukan Syiah seperti sekarang. Kalau Syiahnya Syiah seperti sekarang yang sampai apalagi kayak bangsa Suriah sampai memaksakan bahwasanya la ilaha illa Bashar, tiada Tuhan kecuali Bashar, ya udah enggak adil, udah enggak diterima kabar orang begini mah. Imam Bukhari juga tahu itu mah. Ya. Cuman dia tambentashwi. Ngerti enggak? Pakai jurus-jurus hujjah-hujjah yang dengan itu kira-kira awam kaum Sunni keder. Iya enggak? Iya enggak? Dengan kata-kata demikian. Ya. Seringkali keracunan sih emang orang-orang yang kadang apa namanya? Satu, orang-orang yang antibodinya kurang kuat. Kedua, orang-orang yang antibodi yang sering-seringan ngobok-ngobok racun. Ya keracunan. Ya, oke, perkuat, perkuat antibodi. Apa? Iya, nambah. Oh, iya. Apa bedanya? Apa beda dan persamaan dari Salafi dan Wahabi? Salafi dan Wahabi. Wahabi ini nggak ada ya. Kalau Salafi ada, ya. Ya, Salafi ada. Adapun Wahabi ini apa? Enggak ada yang mengakui aku Wahabi itu enggak ada. Wahabi ini hanya sifat yang dituduhkan, ngerti enggak? Berbeda ketika kita katakan Asy'ari, mereka akan dengan bangga mengatakan kita adalah kaum Asy'ari, kita adalah kaum Maturidi. Ada, gitu loh. Adapun Wahabi ini hanya sifat tuduhan. Yani orang-orang yang tidak menyukai gerakan kemurnian Islam yang dibawakan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab di Saudi, akhirnya disifatkanlah dengan nama Wahabi, seolah-olah dia yang membuat konsep baru, membuat formula baru. Enggak begitu, dia membawa hal orang yang dari yang lama, ya kan? Dia membawa apa yang dia pahami dari yang sebelumnya, dari Ibnu Taimiyah, dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari A'imah Ahlussunnah dan lain-lain. Dia bawakan demikian kok. Ya, tidak ada dia mendirikan organisasi sendiri, ormas sendiri bernama Wahabi dan lain-lain. Enggak, itu cuma sikap sifat lempar-lemparan saja. Yang dituduhkannya seringkali kepada Salafi yang haluan kepada faham salafus saleh dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam itu. Ya. Ya, tidak ada. Kemudian Wahab ini salah satu nama Allah Maha Pemberi. Menyifati seseorang dengan nama Wahab menjadi dia Wahabi. Dia adalah seseorang yang memiliki sifat Maha Pemberi. Itu sudah salah. Wahab ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mensifati seseorang ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, pertanyaan terakhir, apakah yang mendorong digunakannya ilmu sanad dalam ilmu hadis? Dikarenakan mulai terjadinya fitnah-fitnah di dalam Islam yang kemudian orang mulai berbicara sembarangan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diceritakan oleh Ibnu Sirin. Dia menceritakan zaman-zaman awal-awal terjadi fitnah yang dimana orang mulai memasukkan hadis dari Rasulullah SAW. Lam nakunu nas'al anil isnad. Kita dulu tidak pernah bertanya siapa yang menyampaikan kabar kepada musanad. Enggak pernah. Falamma waqa'atil fitan. Dan ketika mulai terjadi fitnah, ya kan? perang antara Utsman dan lain-lain, dan mulai itu muncul gerakan Abdullah bin Sabah dan lain-lain. Mulailah apabila seseorang berkata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam i'taddat ilaihi a'naquna wa asghat ilaihi adhanuna. Kalau ada orang bilang qala Rasul, leher kita memanjang kepadanya dan pendengaran kita diarahkan kepadanya, langsung kita benar-benar dengerin. Kita dengar Rasul ngomong apa, kemudian kita bertanya kepadanya, summulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rijal kalian, yakni sanad kalian, sehingga berkata qala Rasul. Fayunzur ila ahli sunnah, dilihatlah dari ahli sunnah, apabila dia mendapatkan qala Rasul ini dari seorang yang kita kenal sebagai ahli sunnah, kita ambil hadis. Tapi apabila dia dapat qala Rasul ini dari seseorang yang kita kenal sebagai ahlul bid'ah, fala yukhadhu hadithu, tidak diambil. Tuh, sudah sejak awal hal tersebut dilakukan. Ya, penjelasannya panjang lebar sebetulnya tentang hal itu. Tapi waktu telah habis, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Ya, kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. شكرا عليك إمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي